Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu asy-syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, طارق بن شهاب هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي طارق بن شهاب beliau adalah طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه beliau melihat Nabi عليه الصلاة والسلام dan tidak mendengar dari beliau. Fahadithuhu mursalun. Maka hadithnya mursal. Sahabiyun. Dan beliau seorang sahabi. Mata tariqun sanata 83 minal hijratin nabawiyyati radiyallahu ta'ala anhu. Tariq meninggal dunia pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Fi dhubabin ay bi sababi dhubabin, yaitu disebabkan seekor lalat. Sanamun ma kana manhutan ala suratin. Sanam yaitu yang dipahat dalam sebuah bentuk. La yujawizuhu, la yamurru bihi, wa la yata'addahu. La yujawizuhu, tidak melewatinya dan tidak melampauinya. Yuqarribu yadhbahu. Yuqarribu, yaitu menyembelih hewan sembelihan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith tersebut. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته. نبي عليه الصلاة والسلام خبركن بهايا كشركن دن كبروكن. فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تَجْعَلُ النُّفُوسَ تَسْتَغْرِبُ وَتَطَّلِعُ وَتَتَطَلَّعُ إِلَى سِيَاقِ هَذَا الْحَدِيثِ. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berbicara kepada para sahabatnya dan memulai hadis beliau dengan pendahuluan yang menjadikan jiwa-jiwa merasa heran dan memperhatikan penyebutan hadis ini. Telah berlalu ya ikhwan di dalam pertemuan sebelumnya bahwa yang benar ini adalah kisah yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu. Dan yang nampak adalah sebagaimana kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tatkala memberikan catatan terhadap hadis ini, bahwa kisah ini beliau ambil dari kisah-kisah Israiliyat yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau sebelum masuk ke dalam Islam dari kalangan orang-orang Nasara. Wallahu ta'ala a'lam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Seseorang masuk ke dalam jannah disebabkan karena seekor lalat dan masuk ke dalam neraka disebabkan seekor lalat pula. Syai'un yasirun sabbaba amran khatiran. Sesuatu yang remeh yang menyebabkan sebuah perkara yang berbahaya. Wa aujaba as-su'ala 'an tafsilihi, dan mewajibkan pertanyaan tentang perinciannya. Wa huna yufassilu fa yaqulu, dan di sini Rasul alaihi salatu wasallam merinci lalu berkata, inna rajulaini yadhharu annahuma min bani Israila, sesungguhnya ada dua orang yang nampak adalah bahwasanya keduanya dari kalangan bani Israil. Aradal ubura ma'a makanin yahullu fi sahatihi sanamun yufradu ala man arada tajawuzahu an yadhbaha lahu taqarruban ilayhi wa ta'ziman lahu. Keduanya ingin melewati sebuah tempat yang ada di halamannya sebuah patung yang diwajibkan bagi siapapun yang ingin melewatinya untuk menyembelih hewan sembelihan untuk patung tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepadanya dan mengagungkannya. Fatalaba ubbadu dhalika sanami min ar-rajulaini at-tamashi ala hadha an-nizami syirkiyyi. Maka para penyembah patung tersebut meminta dari dua orang tersebut untuk mematuhi peraturan syirik ini. Fa'amma ahaduhuma fa'tadhara bil'adami. Adapun salah satu dari keduanya, ia meminta udzur karena ia tidak memiliki sesuatu pun untuk ia kurbankan. Qana'u minhu bi aisari syai'in. Maka mereka pun ridha darinya dengan sesuatu yang paling remeh, paling ringan, yaitu seekor lalat. Li'anna maqsudahum husulul muwafaqati 'ala syirki. Karena sesungguhnya maksud mereka adalah tercapainya kesepakatan terhadap kesyirikan mereka, yaitu orang yang lewat menyetujui kesyirikan mereka. Fadhabaha lis-sanami dzubaban fatarakuhu yamurru fadakhala bisababi fi'lihi hadha nara jahannama. Lalu ia pun menyembelih untuk patung tersebut seekor lalat. Lalu mereka pun membiarkannya lewat. Kemudian masuklah ia disebabkan perbuatannya tersebut neraka jahannam. Li'annahu fa'ala syirka wa wafaqahum 'alayhi. Karena sesungguhnya ia telah melakukan kesyirikan dan menyetujui mereka atas perbuatan syirik tersebut. Wa talabu minal akhari an yuqarriba lis-sanami, dan mereka pun meminta kepada orang yang lainnya untuk berkurban bagi patung tersebut. Berkurban kepada patung tersebut. Fa'tadhara bi anna hadha syirkun. Lalu ia pun meminta udzur dengan alasan bahwasanya ini adalah perbuatan syirik. Wa la yumkinu an yaf'alahu, dan tidak mungkin ia melakukannya. Faqataluhu, Lalu mereka pun membunuhnya. Fadakhalal jannata. Lalu masuklah ia ke dalam jannah. Limtina'ihi minasyirki. Karena ia tidak mau melakukan perbuatan syirik. Munasabatul hadithi lilbabi. Kesesuaian hadith ini dengan bab. Annahu dalla ala anna dhabha ibadatun. Bahwasanya hadith ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan sembelihan merupakan ibadah. Wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Dan bahwasanya memalingkannya kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama. Bayanu khuturati syirki. Walau fi syai'in qalilin. Penjelasan bahaya kesyirikan walaupun dalam perkara yang sedikit, yang kecil, yang remeh. Atsaniyatu yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nari. Bahwasanya kesyirikan mewajibkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Wa anna at-tauhida yujibu dukhulal jannati. Dan bahwasanya tauhid mewajibkan masuk ke dalam jannah. Ats-tsalitsatu faedah yang ketiga, annal insana qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri. Bahwasanya seseorang terkadang ia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan ia tidak mengetahui. Annahu syirku. Bahwasanya perbuatan yang ia lakukan tersebut merupakan kesyirikan. Alladhi yujibun nar. Yang mewajibkan neraka. Rabi'atu faedah yang keempat, at-tahdhiru minadh-dhunubi wa in kanat saghiratan fil husbani. Peringatan dari dosa-dosa meskipun dosa-dosa tersebut kecil di dalam sangkaan. Al-khamisatu yang kelima, anna hadzal rajula dakhala an-nara bisababin lam yaqsid hubtida'an wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli as-sanami. Bahwasanya orang ini masuk ke dalam neraka dikarenakan suatu sebab yang tidak ia maksudkan pada awalnya. Hanya saja ia melakukannya dalam rangka menyelamatkan diri dari keburukan para penyembah patung tersebut. As-sadisatu faedah yang keenam, annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar. Bahwasanya seorang muslim apabila ia melakukan kesyirikan, maka berarti ia menggugurkan keislamannya dan masuk ke dalam neraka. Li'anna hadzal rajula kana musliman. Karena sesungguhnya orang ini sebelumnya muslim. Wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dzubabin. Kalau ia bukan muslim, Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengatakan ia masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. As-sabi'atu faedah yang ketujuh, annal mu'tabara 'amalul qalbi wa in saghara 'amalul jawarihi wa qalla. Bahwasanya yang teranggap adalah amalan qalbu meskipun amalan anggota badan kecil dan sedikit. Al-thaminatu yang kedelapan, an-nadzabha ibadatun, wasarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Bahwasanya menyembelih hewan sembelian merupakan ibadah, dan memalingkannya kepada selain Allah merupakan syirik besar. At-tasi'atu yang kesembilan, fadlut tauhidi wa'azimu thamaratihi. Keutamaan tauhid dan agungnya buah tauhid. Al-ashiratu faedah yang kesepuluh, fadilatu sabri alal haqqi. Keutamaan bersabar di atas kebenaran. Karena disebutkan dalam kisah tersebut, orang yang tidak mau menyembelih sesuatu untuk patung tersebut, ia tetap bersabar. Meskipun diancam untuk dibunuh, ia tetap bersabar untuk tidak melakukan apa yang mereka minta, meskipun kemudian hal itu menghantarkannya kepada kematian. Maka ini menunjukkan sebagaimana kata Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, keutamaan bersabar di atas kebenaran. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.